Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita, ya, alhamdulillah pada petang hari ini, ya, kita bisa dipertemukan di majelis, ya, di masjid yang mulia ini. Ya, semoga ini menjadi sarana, ya, di antara sarana-sarana untuk takarub kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan pertemuan pertama, ya, setelah Ramadan, ya, setelah Idul Fitri, ya. Dan alhamdulillah pembahasan yang lalu, pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kita bahas secara global, ya. Tentu kita berharap itu hanya sebagai stimulus saja, ya, yang kita harapkan jamaah bisa lebih memperdalam, ya, dengan mengkaji buku-buku yang ada ataupun majelis-majelis lain, ya, untuk bisa saling melengkapinya. Tetapi secara umum kita harapkan kajian sirah itu memberikan gambaran global tentang bagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam menebarkan dakwah risalah dari Allah ini. Jadi kita punya gambaran secara umum, begitulah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga pada saat kita punya gambaran yang secara utuh, ya, secara global, ya, kita lebih bisa melihat ataupun diharapkan bisa punya perencanaan-perencanaan yang utuh pula di dalam kita beragama, di dalam kita berdakwah, ya, sehingga kita tidak beragama secara parsial, ya. Jadi seakan-akan ada mungkin orang memahami, ya, agama ini, ya, fikih, ya. Jadi selama hidupnya yang dikaji cuman toharah, ya, sampai zakat, sampai haji, terus berulang-ulang seperti itu, ya. Ataupun mungkin juga ada sebagian yang mereka lebih cenderung kepada kajian-kajian hadis, ya, ataupun kajian-kajian akidah, tetapi mereka tidak memahami secara global bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggabungkan semuanya itu. Nah, maka disinilah pada saat Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara totalitas. Ya, secara totalitas ini adalah secara keseluruhan, ya. Bukan kita dalam sisi parsial dalam bidang-bidang tertentu, tapi Islam ini adalah menjadi manhajul haya. Islam ini menjadi betul-betul jalan hidup kita, ya. Jadi orang melihat kita di pasar, ya, oh, ini orang Islam, ini orang Muslim, ya. Pada saat orang melihat kita, ketemu kita di kantor, ya, kelihatan, oh, ini memang orang Islam, ya, orang Muslim, ya. Jadi Islam itu terwujud dalam pemahaman dan amaliah-amaliah kita. Nah, inilah yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah kita memahami ataupun memiliki gambaran global tentang dakwah Nabi, kita masuk mengawali pembahasan kita nanti berkenaan dengan masalah akidah, ya, berhubungan masalah akidah, ya. Walaupun mungkin, ya, sebagian di antara jamaah sudah sering mengkaji tentang masalah akidah ini, tetapi begitulah, Islam ini tidak akan habis-habis untuk kita kaji, ya, tidak akan pernah habis, dan selalu saja ada hal-hal yang selalu kurang kita amalkan dalam kehidupan ini. Jadi sebagaimana para ulama mengatakan, ya, semakin kita mengkaji ilmu, ya, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ya, begitulah hakikat Islam. Jadi dan kalau kita lihat juga di dalam kehidupan seorang Muslim, ya, yang menjadi syarat seseorang istiqomah adalah seseorang itu adalah tahan akan kejenuhan, ya. Karena ibadah di dalam Islam, ya, dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat juga seperti itu saja. Pada saat kita sholat, ya, begitu sholat, ya. Dan maka seandainya kalau ada orang kok bosan sholat, nah, maka ini bermasalah nanti. Ya. Begitu juga puasa, begitu pula amaliah Ramadan, begitu juga hal-hal amaliah dalam keseharian, itu selalu monoton seperti itu. Ya. Maka orang-orang yang bisa istiqomah adalah orang yang mampu, ya, ataupun memiliki titik jenuh yang lemah, kecil, ya, jangan terlalu jenuh. Jangan jenuh dengan masalah-masalah agama dalam masalah amalan seperti ini. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Idza burika fi amalik," ya, jika engkau diberkahi untuk melakukan sebuah amalan, maka fal yalzim. Maka iltizam, komitmen, terus diamalkan. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, afdalul amal, ya, amal yang paling baik adalah yang kontinu, terus menerus walaupun itu adalah kecil. Ya. Begitu juga di dalam keilmuan-keilmuan ini terus, ya. Akidah ini secara umum, ya, memang sebagian ulama, sebagian orang membagi Islam ini menjadi dua. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah muamalah. Ya. Akidah ini banyak berhubungan dengan masalah hati, masalah keyakinan, sesuatu yang tidak nampak. Kalau amaliyah adalah berhubungan dengan bagaimana keseharian kita. Apa yang terlihat dari kita, itulah bahasan tentang masalah amaliyah. Bahasan akidah ini sangat penting, sangat menentukan, ya, bahkan saking pentingnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum, ya, wala a'malikum." Allah itu tidak melihat rupa-rupa kalian, tidak melihat rupa, ya, perbuatan kalian, tetapi hati, akidah, keyakinan kalian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menentukan kebaikan akidah seseorang akan mempengaruhi amalannya. Ya, kesehatan hati seseorang akan mempengaruhi amalan-amalan zahirnya. Ya, maka disinilah kita melihat di dalam perjalanan dakwah dalam sirah nabawiyah kemarin, bagaimana waktu yang 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan, yang 13 tahun itu adalah untuk memperbaiki akidahnya. Ya. Bagaimana akidah orang-orang Quraisy, ya, orang-orang jahiliyah yang mereka kita katakan orang yang sangat parah, ya. Orang yang hidup di dalam zaman kegelapan, ya, mereka tidak memiliki adab, ya, bahkan, ya, tidak memiliki peri kemanusiaan di dalam kehidupannya. Kemudian mereka bisa dientaskan dengan dakwah Nabi menjadi orang-orang yang cemerlang, ya, memiliki peradaban yang sangat luar biasa, dan itu akan terus berkah sampai kepada akhir zaman. Ya. Kalau kita melihat tentang masalah akidah ini, sebelumnya mungkin bisa kita tanyakan di dalam diri kita, apa sih yang menyebabkan Bilal bin Rabah, ya, disiksa begitu keras, ya, ya, dicambuk, kemudian dijemur di terik matahari, kemudian juga ditindih dengan batu besar, ya, kemudian dia kuat, ya, dengan ujian seperti itu. Kemudian juga Khobab bin Arath, ya, kita lihat bagaimana sahabat Khobab bin Arath ini disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Ya. Kemudian juga sahabat-sahabat, mereka menjadi orang-orang yang sangat kuat di dalam menghadapi ujian-ujian dari orang-orang Quraisy. Maka jawabannya adalah karena mereka memiliki akidah yang kuat. Ya, mereka memiliki akidah yang kuat. Kalau mereka tidak memiliki akidah yang kuat, tidak mungkin mereka akan mampu melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana misalkan Ashabul Ukhdud, ya, di dalam surat Al-Buruj disebutkan orang-orang itu diperintahkan untuk meninggalkan agamanya, ya, kalau tidak mau mereka disalib, dipanah. Tapi mereka memilih untuk disalib dan dipanah. Kenapa mereka memilih itu? Karena akidahnya kuat. Ya. Bagaimana pengikutnya Nabi Musa alaihissalam yang dulunya mereka merupakan hamba-hamba dari Fir'aun, ya, kemudian Fir'aun memerintahkan mereka untuk tetap yang menjadi hamba Fir'aun, kalau tidak mereka akan dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Tapi mereka memilih, seandainya memang dipotong, ya, dipotong saja. Nah, apa yang menyebabkan ini? Semata-mata adalah karena akidah. Ya, akidah. Ya. Maka akidah secara bahasa yang dikatakan akidah itu adalah seperti bahasa kita adalah akad. Ya, akad. Ya, itu adalah bahasa yang diambil dari bahasa Arab, yaitu kata akidah ini. Ya. Maka pengertian akidah itu adalah al-yakin, ya, sebuah keyakinan, ataupun secara bahasa disebutkan itu adalah ar-rabtu bil quwwah, ya, sebuah ikatan yang kuat, ya, sebuah ikatan yang kuat. Ya. Kemudian juga sebuah keyakinan yang kuat yang tidak memungkinkan ada peluang keraguan di dalamnya. Jadi orang dikatakan berakidah, dia memiliki keyakinan yang kuat, seandainya tidak ada keraguan di dalam keyakinan tersebut. Ya, maka akidah ini bisa benar, bisa salah. Ya. Bisa saja orang itu memiliki keyakinan yang salah dan meyakini itu adalah yang paling benar, yang paling menyelamatkan, maka itu bisa menjadi akidah. Ya. Misalkan siapapun yang dia punya keyakinan seperti itu dan meyakini itu yang terbaik, itu yang membawa kebaikan, itu yang menyelamatkan, maka itu namanya akidah. Ya. Bisa akidah yang salah ataupun akidah yang benar. Nah, yang akan kita kaji adalah akidah al-islamiyah, al-akidah al-islamiyah. Ya. Kalau al-akidah islamiyah, sebenarnya ini adalah padanan kata sinonim daripada al-iman ataupun rukun iman yang enam. Ya, jadi kalau akidah islamiyah itu adalah rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, nanti sampai iman kepada qada dan qadar. Itu akidah islamiyah. Ya. Ya, karena akidah islamiyah ini adalah bahasan yang sangat luas, ya. Tentu kita tidak akan mengkaji secara global karena masalah akidah memang perlu sebuah perincian di sini, ya, sehingga apa, kita mudah untuk mengamalkan, memahami, ya. Maka akidah ini kita ambil satu bagian saja yang disebut dengan akidatu tauhid ataupun akidah tauhid, ya. Bahkan akidah ini kalau ditanya orang-orang, ditanya apa sih akidahnya, dia akidahnya tauhid. Kenapa akidah ini selalu identik dengan tauhid? Ya, tidak berhubungan dengan masalah malaikat, dengan masalah kitab, dengan masalah takdir, ya, qada dan qadar tadi. Ya. Karena apa? Karena akidah tauhid ini adalah hal yang paling penting dari semua akidah itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebutkan al-hukmu bil aghlabiyah. Jadi sesuatu itu dinilai ataupun sesuatu itu dihukumi dengan sesuatu yang dominan. Ya. Misalkan orang ditanya apa sih isinya samudra, isinya air. Padahal di dalam samudra bukan hanya air, ada juga ikan, ada yang lainnya. Tapi karena memang air yang mendominasi di situ. Ya. Begitu juga akidah. Kenapa orang mengatakan akidah tauhid? Karena akidah tauhid ini adalah yang paling penting di antara iman-iman yang lain. Ya, maka di sinilah akidah tauhid ini menjadi hal yang sangat prioritas, yang sangat kita kedepankan untuk kita kaji, kita fahami, kemudian kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, akidah tauhid ini adalah bagaimana seorang muslim itu meyakini, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu seseorang meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar lebih mudah tentang Allah ini, kita bagi menjadi tiga biar mudah. Yaitu meyakini keesaan Allah dalam rububiyah Allah, ya, keesaan Allah dalam uluhiyah, dan keesaan Allah dalam asma wa sifat. Jadi ada tiga macam ini, ya, pembagian ini semata-mata untuk memudahkan saja. Ya, memudahkan biar kita lebih memahami tentang masalah bagaimana akidah tauhid. Yang dikatakan seseorang itu berakidah tauhid di dalam rububiyah adalah seandainya seseorang itu sudah meyakini bahwasanya seluruh perbuatan Allah itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu sudah meyakini perbuatan Allah cuman dilakukan oleh Allah, maka ini sudah orang itu sudah bertauhid, yaitu tauhid dalam masalah rububiyah. Ya, contoh perbuatan Allah misalkan adalah menghidupkan. Ya. Kalau seorang muslim sudah meyakini yang menghidupkan cuma Allah, sudah benar. Ya. Yang mematikan cuma Allah, maka tidak ada yang lainnya yang bisa menghidupkan dan mematikan. Yang memberi rezeki, seorang muslim harus yang meyakini cuma Allah yang memberikan rezeki. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam ini, ya. Yang mengatur alam, yang menguasai, ya, semua jagat raya ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan hujan juga. Ya. Ya, perbuatan-perbuatan Allah ini kita harus meyakini itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya seorang muslim sudah meyakini seperti ini sudah benar. Cuman dalam masalah rububiyah ini orang yang sudah punya keyakinan seperti ini, itu belum bisa menjadikan orang itu dikatakan muslim. Ya. Belum bisa dikatakan muslim. Kenapa? Karena iblis juga punya keyakinan seperti ini. Orang jahiliyah juga punya keyakinan seperti ini. Setan juga punya keyakinan seperti ini. Ya. Allah berfirman, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Ya. Jika mereka orang-orang jahiliyah itu ditanya, "Siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Mereka tidak akan mungkin mengatakan Lata, Uzza, Berhala, tidak mungkin. Pasti mereka mengatakan yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip keyakinan yang seperti ini yang dimiliki seseorang itu belum cukup menjadikan seseorang dikatakan muslim. Kalau ini cukup, tentu setan bisa muslim dengan keyakinan seperti ini. Bahkan iblis bisa muslim. Dan bahkan dengan diturunkannya Rasul-Rasul Allah, itu bukan alasan dalam masalah tauhid rububiyah. Tapi yang sangat penting adalah yang kedua, yaitu adalah tauhid uluhiyahnya. Tauhid uluhiyah adalah, maksudnya adalah yang pertama tadi tauhid rububiyah, akhirnya kita harus mengesakan, ya, hanya meyakini perbuatan Allah itu ya hanya Allah yang melakukan. Ya. Maka enggak boleh ada orang takut mati karena setan bisa mematikan, itu enggak boleh, berarti ini enggak benar. Karena yang mematikan cuma Allah. Ada orang kok nyari-nyari rezeki dengan cara-cara minta-minta kepada selain Allah, maka ini salah. Karena yang menurunkan rezeki cuma Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah orang itu meyakini semua ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah perbuatan kita harus semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sinilah yang jadi masalah. Di sinilah kemudian Allah menurunkan Rasul karena untuk membetulkan dalam masalah ibadah ini. Ya. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu jaraknya adalah 10 abad. Ya. Jadi zamannya Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya adalah 10 abad. Dan selama 10 abad itu semua manusia itu hidup dalam hanifiyah. Maksudnya hidup lurus-lurus saja. Menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, beramal soleh dan menjadi orang-orang baik semua. Ya. Setelah zaman Nuh ini, zaman Nabi Nuh alaihissalam inilah kemudian terjadi perbedaan. Perbedaannya adalah tentang masalah ibadah ini. Maka dengan terjadinya perbedaan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam inilah kemudian Allah menurunkan Rasul-Rasulnya untuk meluruskan masalah ini, yaitu tentang bagaimana kita mengesakan Allah, tidak boleh menduakan Allah dalam setiap ibadah. Kata lainnya, kita tidak boleh menduakan Allah dalam setiap perbuatan kita. Ya, setiap perbuatan kita ini berat sekali jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah apa yang sudah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita harus mewujudkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harus diwujudkan oleh seorang muslim selama dia masih hidup dan tidak boleh sedikit pun dikorupsi. Ya, jadi enggak boleh di sini sedikit pun di sini. Ini maka ibadah tauhid ini ibadah yang berbeda dengan ibadah salat. Kalau ibadah salat ada waktunya salat, ya. Kalau ibadah haji ada musimnya haji, ibadah puasa ada musimnya puasa. Tapi akidah tauhid ini adalah tidak boleh sedetik pun itu salah. Karena kita sudah ikrar inna salati ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki seluruh ibadahku, kemudian apa? Wa mahya, dan seluruh hidupku, hidup kita dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi terus, ya, buang mati, bahkan matinya kita pun hanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini seandainya ada seorang muslim kok bagian hidupnya dipalingkan, diduakan untuk selain Allah, inilah musyrik. Ini orang seperti ini orang yang paling sengsara nanti dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Orang sudah berikrar seluruh hidup, mati, ibadah hanya untuk Allah, kok ada satu bagian yang dikurangi untuk selain Allah, maka disinilah menyimpang. Disinilah kemudian orang itu dikatakan tidak Islam lagi. Ini. Jadi bahaya ini. Dan dalam masalah tauhid uluhiyah adalah tadi sekali lagi kita hanya mengesakan Allah dalam setiap perbuatan kita. Ya. Maka ada satu saja perbuatan seorang muslim yang itu ditujukan untuk selain Allah, entah itu manusia, entah itu setan, entah itu malaikat, entah itu rasul, entah itu para nabi, semuanya itu adalah tidak benar. Semuanya itu adalah menyimpang. Semuanya itu adalah sesat. Dan semuanya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, kalau kita lihat secara cermat, berarti permasalahan dalam tauhid uluhiyah ini adalah sangat kompleks, sekompleks permasalahan hidup manusia. Ya, sekompleks permasalahan hidup manusia. Ya. Maka kalau orang bisa mewujudkan ini seluruh hidupnya lillahi ta'ala, maka dialah orang yang sempurna dalam masalah ketauhidan. Ya. Setelah meyakini Allah yang mengatur segala-galanya, kemudian dia gunakan hidupnya semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk menyempurnakan ketauhidan seseorang, pengesaan seseorang kepada Allah adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang baik-baik, ya Asmaul Husna, dan juga Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya. Dalam masalah nama-nama ini Allah memiliki 99 nama, kita harus mengimani itu, Allah punya 99 nama. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga harus meyakini itu. Allah sudah tetapkan 99, yang enggak usah bikin-bikin nambah-nambah lagi nama untuk Allah. Kenapa? Karena nama Allah itu istimewa dan itu mengandung sifat. Nama Allah sesuai dengan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah itu sesuai, berbeda dengan nama manusia. Kalau Allah itu namanya Allah adalah Al-Alim, Allah itu Maha mengetahui, maka Allah itu mengetahui segala perkara. Ya. Tapi ada mungkin saudara kita, tetangga kita, anak kita namanya Pak ataupun Mas Alim. Ya. Tapi ya cuman sekedar nama, namanya Alim tapi mungkin sekolah saja enggak lulus-lulus. Nah, maka ini berarti antara nama dan sifat tidak sesuai. Ada mungkin saudara kita namanya Agung. Namanya Agung, bahasa Agung artinya besar. Kan begitu. Tapi pada saat kita lihat orangnya kok kecil. Maka kalau nama manusia itu tidak sesuai antara nama dan hakikat. Tapi kalau nama Allah itu sama antara nama dan sifatnya itu. Ya. Maka ini kita harus meyakini. Allah itu Maha melihat, betul. Tapi penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan kita. Kenapa? Karena Allah bisa melihat yang dimanapun. Ya, yang dimanapun bisa dilihat oleh Allah. Sejauh apapun dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Ibnu Qayyim beliau mengatakan, kalau orang itu sudah mengkaji tentang tauhid asma wa sifat, maka orang itu pasti baik. Pasti baik. Karena apa? Ini adalah ilmu paling mulia. Kenapa ilmu paling mulia? Karena ilmu ini mengkaji tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan seseorang semakin kenal dengan Rabb-nya, dengan Allah. Orang itu semakin mengenal siapa yang menciptakan, bagaimana konsekuensi daripada kita sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini menjadi bagian dari ilmu yang paling mulia. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah masalah tauhid, dan ini adalah hal yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah ini. Ya. Nah, secara globalnya tauhid adalah seperti itu, ya. Nanti untuk pertemuan ke depan, ya, insyaallah kita kaji ada satu buku, ya, satu buku judulnya adalah Kitabu Tauhid. Ya, judulnya adalah Kitabu Tauhid, yaitu buku tauhid. Yang buku ini adalah menjabarkan tentang tiga perkara tadi. Ya, menjabarkan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Maka ini saya sangat sarankan nanti dari pihak takmir membelikan bukunya, ya. Diberikan bukunya, jadi pada setiap kajian setiap yang hadir itu megang satu bukunya. Jadi insyaallah bukunya enggak mahal, ya paling sekitar mungkin 15.000 ya sampai 16.000, 17 enggak sampai 20 hanya. Nanti bilang saja ini untuk masjid, ya untuk kajian di masjid, ya, jadi insya Allah nanti ada diskonnya. Ya, jadi kita harapkan nanti buku ini adalah membahas secara rinci, ya, dari awal sampai akhir tentang menjabarkan tiga tauhid ini. Ya, jadi kita kaji satu persatu nanti. Kita harapkan ini kita harus selesaikan. Ya, buku tauhid ini harus kita selesaikan. Ya. Bahkan kita harus berdoa, ya Allah jangan matikan saya sebelum saya khatam kitab tauhid ini. Kenapa? Karena pentingnya masalah tauhid ini. Karena masalah tauhid, masalah akidah itu adanya cuma hitam putih, adanya cuma musyrik dan muslim, itu saja. Adanya benar dan salah, adanya kekal di neraka atau kekal di surga, adanya cuma itu saja. Ya. Maka kalau dalam hidup kita kok tidak khatam masalah tauhid ini, tidak memahaminya, maka ini sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Ya. Maka ini harus menjadi target. Target harus kita selesaikan dan kita kaji dan betul-betul kita perbaiki dalam diri-diri kita. Saya yakin masih banyak hal-hal yang harus kita luruskan dalam masalah akidah tauhid ini. Ya. Contoh yang paling mudah misalkan, Nabi SAW bersabda, "Man khalafa bi ghairillah faqad asyrak." Bayangkan Nabi bersabda, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, dia musyrik. Siapa di antara jamaah yang tidak pernah mengatakan demi, setelah demi kemudian untuk selain Allah, ini demi kamu deh, ini demi yang kata setelah sumpah itu adalah untuk selain Allah, itu adalah kesyirikan. Maka di antara kaum muslimin pasti pernah mengalami hal-hal yang ini adalah termasuk perkara yang sebenarnya sangat berat. Bahkan Nabi nanti menggambarkan ada seorang masuk surga ya karena lalat, dia masuk neraka juga karena lalat. Lalat bisa menyebabkan orang itu kekal dalam neraka, lalat juga bisa menyebabkan seseorang itu kekal dalam surga. Ya, lalat kan sepele. Ya, Nabi mengatakan, ada dua orang yang dia melewati sebuah kampung, dan peraturan di kampung itu setiap yang melewati harus menyerahkan korban di situ. Ya. Maka dua orang ini melewati kampung itu, pertama dicegat. Ya. Dikatakan, berkorban dulu. Ya, kalau tidak berkorban maka kamu yang saya korbankan untuk berhala ini. Maka orang ini mengatakan, ya saya tidak punya apa-apa untuk saya korbankan. Maka orang ini mengatakan, penduduk ini mengatakan, cari lalat korbankan saja untuk berhala ini. Akhirnya orang ini cari lalat dan menjadi untuk korban untuk berhala itu. Maka Nabi mengatakan, orang itu bisa melewati kampung itu mati dan dia kekal dalam neraka. Korban lalat. Hadisnya sahih. Bagaimana yang korbannya sapi, bagaimana yang korbannya kambing, yang korbannya ayam. Ini korban lalat saja dan itu untuk berhala itu menjadikan orang itu kekal dalam neraka. Orang kedua diperintahkan, berkorban. Orang ini mengatakan, saya tidak akan pernah berkorban kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat ini mengatakan, berkorban saja walaupun lalat. Orang ini mengatakan, tidak. Saya tidak akan pernah berkorban kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lalat, saya tidak akan pernah korban untuk selain Allah. Maka disebutkan dalam wa daraba unuqahu famata fadkhalal jannah. Orang ini kemudian disembelih, setelah dia mati dia masuk ke dalam surga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.